Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita ba'da al-maghrib ini dengan suasana yang lebih baik, terlihat wajah-wajahnya antum sehingga kalau ada yang ngantuk konangan bang. Kalau tadi kan majlis yang siapa yang tidur pun gak kelihatan tadi itu pak. Ya, beruntung antum mati lampu sehingga bisa ngantuk. Kali ini tidak bisa ngantuk. Karena ngantuk itu kita ingatkan untuk sebaiknya ngantuk. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang sifat-sifat dakwah salafiyah. Yang keempat sekarang. Rabi'an al-hadaru wat-tahdhiru min al-bid'ati wal-mubtadi'ah. Yang keempat adalah al-hadar. Setiap kita harus berhati-hati dari ahlul bid'ah. Dan wat-tahdhir, setiap kita juga memperingatkan, dakwah ini memperingatkan, memberikan peringatan kepada manusia akan bahaya kebid'ahan dan ahlul bid'ahnya. Al-hadaru wat-tahdhiru, al-hadaru adalah dari pihak kita, masing-masing kita, berhati-hati dari kebid'ahan dan dari pelaku kebid'ahan. Wat-tahdhiru juga memperingatkan kepada orang lain untuk kita semuanya berhati-hati dari yang namanya kebid'ahan dan dari pelaku kebid'ahan. Pertanyaannya, mengapa harus seperti itu? Kenapa itu menjadi prinsip bagi seorang yang ingin berada di atas dakwah ahli sunnah, bagi seorang yang ingin di atas Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, ia harus betul-betul memegangi Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, dan dia harus berhati-hati serta memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Berikut ini kaum muslimin akan kami sampaikan segelumit betapa bahayanya kebid'ahan itu kaum muslimin. Diambil dari beberapa ucapan di antara para ulama. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahu ta'ala, صاحب البدعة أدو من الله اجتهادا وصياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. صاحب البدعة pelaku kebid'ahan tidaklah dia semakin bertambah ibadah, semakin bertambah sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam salat, dalam puasa, kecuali kesungguh-sungguhannya, akan menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Itu bahaya bid'ah. Ahlul bid'ah kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang beramal tidak di atas bimbingannya Rasul, di atas kebidahan yang mereka bikin. Ketika mereka melakukan bid'ah dan semakin mereka aktif, giat dalam menjalani kebid'ahannya, semakin dia militan di atas kebid'ahannya, maka semakin hari semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi bid'ah dan ahlul bid'ah. Sangat mengerikan ya kaum muslimin. Sangat mengerikan. Sebagaimana kisah yang tadi kami sampaikan, disebutkan pula Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi wa kaum muslimin menyebutkan tentang kisah Khawarij. Di mana Khawarij semakin militan mereka dalam kekhawarijannya, semakin militan dalam ibadahnya, tetapi di atas faham Khawarij itu semakin jauh. Nabi membahasakan dengan yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini adalah satu kaum yang melesat dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari tujuannya atau dari busurnya. Melesat. Karena ada bahasa melesat inilah beberapa ulama berpendapat Khawarij itu kafir. Tetapi yang benar, yang rajih, mereka belum dikatakan kafir, tetapi mereka melesat dari sunnah dikarenakan bid'ah yang ada pada mereka. Itu bahaya bid'ah kaum muslimin. Para ulama menyebutkan, sebutkan dalam kitab Lamuddiril Manthur, man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan sunnah. Ahlul bid'ah menjajankan kebid'ahannya, mengajarkan kebid'ahannya, kemudian kaum muslimin ikut-ikutan. Tidak lain yang sesuai dengan sunnah itu akan redup, bahkan akan sirna. Dan yang akan jaya dan berkembang adalah kebid'ahan. Karena bid'ah ini lawan sunnah. Apa definisi bid'ah kaum muslimin? Banyak ungkapan para ulama tentang definisi bid'ah. Di antaranya bid'atu at-tariqatul muhtara'atu fid-dini tudahi syari'ati yuqsadu biha taqarruban ila Allah jalla wa ala wa laysa 'alayhi dalilun sahihun aslan aw wasfa. Bid'ah itu adalah sebuah tariqah. Tariqah itu bahasa kitanya cara. Mencakup padanya cara berakidah, cara beribadah, jenis ibadah dan yang lainnya. Muhtara'ah yang diadakan oleh manusia yang tidak ada contoh sebelumnya dari Rasul. Tudahi syariah, mirip, menyerupai syariat. Pelakunya yuksudu bihata karruban ilallah. Pelakunya itu berniatan, bertujuan melakukan bid'ah itu dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga mereka alul bid'ah merasa sedang beribadah, padahal mereka melakukan yang tidak disyariatkan. La walaysa li dalilun sahihun laysa li dalilun, tidak ada pada bid'ah itu dalil yang sahih. aslan aw wasfa, secara aslinya atau secara tata caranya. Sehingga ada bid'ah hakiki, ada bid'ah idhafi. Bid'ah hakiki adalah bid'ah yang memang murni itu bid'ah. Dari aslinya memang tidak ada contohnya. Ini bid'ah hakiki namanya. Ada bid'ah idhafi. Bid'ah yang memiliki dua sisi. Satu sisi ada dalilnya, ada sunnahnya. Tetapi satu sisi yang lainnya tidak ada dalilnya. Dan itu biasanya terdapat pada tata caranya. Seperti halnya yang tadi kami sampaikan. Berzikir ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat. Tetapi mereka menggunakan perintah zikir kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan la ilaha illallah digabung-gabungkan dengan yang lain-lainnya sehingga menjadi sebuah urutan amaliyah yang mengurut, yang menentukan setelah baca ini maka baca ini setelahnya, dibaca sekian kali. Ini yang mengada-adakan adalah mereka. Min indi anfusihim. Membaca subhanallah ada dalilnya, Pak. Membaca alhamdulillah ada dalilnya. Membaca Allah Akbar, membaca la ilallah ada dalilnya. Tetapi ketika ditentukan bilangannya sekian, sekian, sekian. Terus setelahnya membaca surat ini. Sekian, sekian, sekian, sekian. Kemudian ditutup dengan ini. Dan ditentukan waktunya. Ditentukan kesempatannya. Dan dibaca dengan bersama-sama. Yang ini semuanya aturan ini tidak ada di zaman Nabi. Maka ini adalah bid'ah. Apa? Idhafiyah. Pelakunya merasa sedang beribadah. Masa baca subhanallah, baca alhamdulillah, Allah Akbar, baca la ilaha illallah, tolalan sesat. Agama ngendi kue? Masa baca subhanallah sesat? Macam baca tahlil la ilaha illallah sesat? Lah ya du Islam kue berarti nyesat-nyesat na? Mereka tidak bisa paham bahwasanya sebuah amalan yang sahih secara syar'i ada dalilnya, tapi ketika caranya engkau gandengkan satu dengan yang lainnya, di mana Nabi tidak pernah menggandeng-gandengkan seperti yang kalian lakukan, itu adalah bid'ah. Mereka enggak bisa paham. Padahal ini bid'ah hakiki, ini adalah bid'ah idhafi. Ini masuk pada lafaz Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Enggak bisa paham mereka. Dianggap oleh mereka amalan baik ditambah dengan amalan baik berarti apa? Apa, Pak? Jenengan bisa ngitung, Pak? Plus tambah plus sama dengan apa? Hah? Apa, Pak? Dengar ada suara? Plus. 3 tambah 3 sama dengan apa? 6 plus. Apakah kaidah itu juga diperkenankan dalam urusan agama? Membaca tasbih, membaca sholawat, membaca ini, membaca ini, membaca ini. Ditambahkan, dipluskan, ditambahkan sama dengan plus. Tidak, wahai kaum muslimin. Tatkala Nabi tidak mencontohkan. Satu dengan yang satu ini ditambah, disambung, disambung, disambung. Maka itu pun termasuk bid'ah. Dulu pernah terjadi. Ada seorang yang bersin. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Sunnah atau bukan? Sunnah Nabi. Bersin dia. Sin begitu. Alhamdulillah. Sunnah. Tetapi dia menggandengkannya dengan selawat. Begitu dia beri. Sin begitu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Main apa main, Pak? Bagus atau bagus? Hah? Ada yang mengatakan jelek? Coba ngacung. Ini bacaan alhamdulillah ditambah bacaan bersolawat. Elekan yang ngendi? Mana letak jeleknya? Enggak ada, Pak. Nggih mboten? Apa di situ dia minum-minum khamar, bitaran sambil mabok narkoba? Bukan, dia sudah mengucapkan kalimat thayyibah dan kalimat selawat di saat dia bersin. Ternyata waikum muslimin, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengingkari perbuatan itu. Seraya beliau mengatakan, ma hakada allamana Rasulullah. Tidak begitu Rasulullah dalam mengajarkan kepada kami. Rasul mengatakan, barang siapa idza tasawwadu falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah saja. Sajanya jangan disebut, Pak. Jangan alhamdulillah saja. Jangan, Pak. Ini juga enggak boleh. Ya. Alhamdulillah tidak disusul dengan bersolawat. Nabi tidak mencontoh itu. Maka di sini menjadi sebuah kaidah. Agama itu adalah ittiba', mengikuti Rasul, bukan mengikuti hawa nafsu, keinginan kita, selera kita. Bersolawat ditambahkan dengan tahmid ketika bersin, ini tidak ada contohnya. Ini bid'ah. Tetapi pelakunya tidak paham kalau itu adalah dolalah. Dirasa oleh dia adalah ibadah. Karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah disebutkan dalam kitab Al-Durrul Mansur, beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati. Yang namanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau yang namanya maksiat kaum muslimin, pelakunya masih meyakini itu dosa, itu mungkar, itu jelek, itu buruk. Tetapi pelaku bid'ah, dia tidak merasa di atas kesalahan. Dia tidak kunjung merasa dirinya di atas jurang kebinasaan. Yang ada adalah dia merasa bahwa dirinya sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Ya. Kisah yang masyhur disebutkan dalam banyak kitab. Kisahnya Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau menjumpai para pemuda duduk di masjid dengan melingkar. Mereka masing-masing memegang kerikil sejumlah 100 dalam rangka untuk menghitung tasbih mereka, takbir mereka, tahmid mereka dan tahlil mereka. Seorang mengatakan di antara mereka, kabbi hamidu mi'ah, bertahmidlah 100 kali. Maka mereka pun bertahmid 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua yang hadir di situ 100 kali bersama-sama. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka mereka membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali. Lailallah, lailallah 100 kali. Bareng-bareng. Dengan dihitung menggunakan apa? Kerikil. Begitu Abu Musa mengerti hal ini, beliau tidak langsung mengingkarinya, tetapi beliau ingin bertanya terlebih dahulu kepada ulama di zaman para sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud, untuk menilai perbuatan mereka ini. Maka yang terjadi wahai kaum muslimin adalah Abu Musa al-Ashari bersama Ibn Mas'ud berangkat menuju masjid di mana mereka sedang melakukan kegiatan itu. Ketika mereka didapati oleh Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud langsung berkata kepada mereka ucapan yang sangat jelas, "Ma asra'a halakatukum." Alangkah cepatnya kalian binasa. Alangkah cepatnya kalian binasa. Mereka tidak terima disebut seperti itu. Loh, kami ini sedang berzikir, kami ini sedang bertasbih, bertakbir, bertahlil. Masa dikatakan binasa? Sing bener baik. Masa dikatakan hancur, dikatakan sesat. Kamu aja Ibn Mas'ud. Masa kayak gini-gini sesat, bagaimana sih kamu? Yang dilakukan oleh kami bertasbih, bertakbir, bertahmid, masa salah? Salah atau benar, Pak? Hah? Saya akan tanya sama jenengan, salah apa benar mereka ini? Salah? Di mana letak salahnya? Para pemuda giat beribadah, mereka berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dihitung 100 kali dengan kerikil dan dipimpin bersama-sama jamaatan. Jeleknya di sebelah mana? Mereka bukan para pemuda yang tukang maksiat. Mereka bukan para pemuda yang suka mabok, miras, narkoba. Mereka pemuda-pemuda yang giat beribadah. Letaknya di mana kesalahan mereka ya kaum muslimin? Kalau kita yang menilai, kemungkinan kita akan takjub dan mengacungkan jempol para pemuda yang giat dan aktif. Aktivis pemuda-pemuda Islam. Begitu tidak? Hai kaum muslimin, Ibnu Mas'ud memandang sesuatu dengan ilmu. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, alangkah cepatnya kalian binasa. Hadza libasu nabiyyikum lam tubla. Coba lihat ini pakaian nabi kalian belum pada rusak. Demikian pula awani manziliyah. Perabotan rumah tangga beliau juga belum pada pecah. Hanya ini belum lama, hanya beberapa puluh tahun yang lalu nabi meninggal. Kenapa kalian cepat ini kalian binasa? Maka kaum muslimin, mereka membangkang Ibn Mas'ud. Mereka membela diri. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, manuridu ilal khair. Kami begini ini, tidak ada yang diinginkan kecuali kebaikan. Kami bertasbih, bertakbir, bertahlil, ini yang diinginkan baik loh. Niatan kami baik, ibadah. Masa jelek dan buruk dan hancur. Maka Ibn Mas'ud memberikan sebuah kaidah. Perhatikan kaidah beliau. Beliau mengatakan, "A'antum ala millatin ahda min millati Muhammadin am antum muftatihuna bab ad-dhalalah?" Apakah kalian ini berada di atas? Apakah kalian ini sekarang ini melakukan amalan yang Nabi tidak pernah mengamalkannya? Dengan duduk melingkar, dipimpin, dibaca bersama-sama, diurut bacaannya, dihitung dengan kerikil, masing-masing 100. Apakah Nabi pernah mengamalkan ini? Tidak pernah mengamalkan seperti ini. Kalian tetap mengaku ini yang paling baik, kalian tetap mengatakan ini adalah baik, maka pertanyaannya, apakah kamu sedang berada di atas sebuah agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan Karena mengamalkan sebuah amalan yang tidak diamalkan oleh Rasulullah. Kemungkinan yang mana? Kalau kalian di atas bid'ah dan tetap meyakini itu baik, berarti kalian berada di atas ajaran yang lebih baik daripada ajarannya Rasul Muhammad SAW. Dan ini tidak mungkin adanya. Nabi orang yang terbaik. Siapa yang berbeda dengan Nabi, maka dia itu jelek, bukan baik. Ini dia. Yang pasti kalian sedang membuka pintu kesesatan. Jadi kaum muslimin, ibadah itu jangan dianggaplah bid'ah kan setidik tok. Bid'ahnya sedikit cuman ini tok. Jangan pak, jangan. Bid'ah itu walaupun hanya sedikit. Bid'ah yang sedikit atau sepele atau ringan. Itu sudah menyesatkan. Sudah pernah mendengar kisah tiga orang kaum muslimin? Yang datang ke istri-istri Nabi. Bunda bertanya tentang ibadah-ibadah Nabi. Kalau ibadah Nabi di luar rumah, para sahabat bisa melihat. Ini pertanyaannya tentang ibadah Rasul ketika di dalam rumah. Yang tahu para istri. Saya sebutkan dengan cepat. Karena hadis ini sepertinya sering disebut. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati rasul. Ada tiga orang datang ke rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya Rasul. Falamma ukhbiruha ka'annahum taqaluha. Tatkala diberitahukan kepada mereka, Nabi itu begini, Nabi ini begini. Kalau beliau sholat malam, beliau itu tidur malam dulu. Kemudian sepertiga malam terakhir beliau bangun. Sepertiga malam terakhir mungkin jam 2. Ya, malam ada berapa dibagi 3. Beliau bangun tidur. Kemudian sholat malam sampai menjelang subuh. Beliau kalau puasa. Kadang puasa Daud. Sehari puasa sehari tidak. Kadang mencukupkan puasa Senin dan Kamis. Dan beliau memiliki keluarga, ngurusi istri-istrinya, ngurusi anak-anaknya. Tiga orang ini begitu mendengarkan ucapan para istri bahwa Rasul seperti itu kondisinya. Kanaum taqaluha. Mereka menganggap sedikit, qalil, amalan Nabi sedikit. Saya bisa lebih dari itu. Yang satu mengatakan, ama ana. Fa usalli lailan wa lam arkud. Adapun aku akan salat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur di waktu malam. Yang kedua mengatakan, adapun aku fa sumud dahr wa lam uftir. Yang kedua mengatakan aku akan puasa sepanjang pagi sampai sore dan tidak akan pernah berbuka di waktu pagi dan sore. Yang ketiga mengatakan, aku a'tazilu nisa falam tazawwaj. Aku akan tinggalkan wanita, aku tidak akan menikah. Aku hanya untuk beribadah saja umurku. Karena kalau menikah, maka akan sibuk. Punya anak akan sibuk. Saya tidak mau. Umurku, waktuku hanya untuk ibadah. Saya akan tahan syahwatku. Ya, saya tidak akan menikah. Hidupku hanya untuk ibadah. Barakallahu fikum, perhatikan tiga orang ini. Kalau kita ditanya, tiga orang ini inginnya baik atau ingin buruk, Pak? Ingin baik. Semangat atau tidak semangat? Semangat. Bahkan di antara kita tidak ada yang bisa seperti dia. Berarti orang ini hebat. Hebat atau tidak, Pak? Hebat. Kalau dua jempol kurang, agam jempol sikil, Pak. Ya. Hebat. Hebat. Bagus atau bagus? Baik atau baik? Hadirin kaum muslimin. Kita bertanya kepada Rasul dalam menyikapi tiga orang ini. Nabi dilaporkan kepada beliau. adanya tiga orang begini, begini, dan begini. Maka beliau memanggil tiga orang itu. Seraya beliau mengatakan, A'antum alladhi kultum kada wa kada? Apakah kalian mengatakan begini dan begini? Marah beliau. Marah beliau. Bukan memuji. Bukan menyanjung. Bukan gembira ada umatnya yang semangat seperti itu. Bukan. Marah beliau. Ala ketahuilah. Anakakum ilallah wahsyakum lah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Walakini akan tetapi aku. Aku usalli laylan wa arkud. Aku salat malam dan aku tidur malam. Wa sumu uftir. Aku puasa. Dan kadang aku tidak berpuasa. Dan aku atazawjun nisa. Dan aku menikahi wanita-wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk pengikutku. Tiga orang ini dimarahi oleh Nabi. Dan kalau mereka tidak bertobat dari perbuatannya, maka mereka bukan pengikut Nabi. Walaupun sholat malam, sepanjang malam. Bedanya dengan Nabi, Nabi tidur malam, dia tidak. Kurma salat turu kambi ora, Pak. Yang lah satu, gak tidur. Sholat sepanjang malam. Tabbada isya, sholat terus sampai pagi. Nabi enggak. Nabi tidur malam, sholat malam. Bedanya tipis. Orang tidak akan menyangka beda dalam hal ini sudah menyesatkan. Yang satu, Nabi berpuasa sehari, puasa Daud. Yom, kana yasum yoman, wiftir yoman. Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Kadang Nabi berpuasa Senin dan Kamis saja. Yang satu ini, aku akan puasa terus. Ini malah justru sesat. Beda dengan Nabi. Yang ketiga, lebih nemen. Hidupku untuk ibadah. Tanpa menikah. Dan dia mengharamkan dirinya untuk menikah. Ini tabatul, hukumnya haram dalam agama kita. Alasan untuk ibadah dengan dia tidak mau menikah. Dan dia mengingkari sunnah nikah. Maka dia sesat dengan sebab itu. Dan ini bid'ahnya kaum sufi. Barakallahu fikum, perhatikan. Perbedaan yang limit. Sedikit. Tetapi cukup dengan itu. Mereka di atas kesesatan. Padahal bentuknya sholatnya syar'i. Dari awal sampai akhirnya sholat. Tidak dipermasalahkan sholatnya. Dia puasa dari pagi, pada subuh sampai maghrib. Tidak dipermasalahkan puasanya. Tetap yang dipermasalahkan beda dengan Nabi dalam pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahayanya bid'ah dan bahayanya ahlul bid'ah. Kesimpulannya, ahlul bid'ah itu apa, Pak? Kadzabun ad-dajjalun. Ahlul bid'ah itu bersifat pendusta. Seakan-akan mereka mengajak kepada al-haq. Padahal mereka mengajak kepada dolal. Menipu umat. Kalau kita ditipu urusan duniawiyah, kerugiannya materi. 1000, 2000, 1 juta, 2 juta. Itu hayin ringan. Kalau kita ditipu urusan agama kita, saya sangka baik. Saya sangka itu jalan ke surga. Ternyata besok di akhirat kaget. Loh kok malah tidak dapat pahala. Malah dosa. Malah ke neraka. Ini ada apa ini? Bagai kerasa ngawak, Pak. Sesat tanpa dia tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Jam berapa, Mas? Ini ada 3 jam mati semuanya, Masya Allah. Jam 2:30. Jam 1 kurang 10. Ini kita ikut mazhabnya jamaah ini, Pak. Enggak selesai kalau mengikuti mereka ini. Sudah mau adzan? Belum ya? 7 menit lagi. Oh, ada jam ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Bid'ah itu kaum muslimin mengerikan. Allah telah menyebutkan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang sangat rugi amal perbuatannya. Akhsarin. Bukan hanya khasirun. Akhsarin paling rugi amalannya. Yaitu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum. Yaitu orang-orang yang sesat amal perbuatannya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Padahal yang mereka lakukan adalah kesesatan. Ini bid'ah. Kalau demikian bahaya tidak, Pak? Bahaya. Orang akan terbelalak nanti di yaumil qiyamah. Ternyata dirinya adalah akhsarin, orang yang paling rugi. Nabi kita mengatakan dalam beberapa riwayat, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak termasuk ada ini lebih jelas. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari amalan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ahlul bid'ah akan terbelalak besok di akhirat. Amalannya tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Ya kalau cuma tertolak, ada orang yang bertanya, belum lama. Dia mengatakan, selama ini saya beranggapan bahwa orang yang melakukan bid'ah, ya sudah, ditolak. Itu aja ditolak sudah. Sebagaimana orang daftar kerja ditolak, ya sudah, tidak ada pelanggaran. Sekedar ditolak saja. Apa kemudian dihukum? Ya? Kerja, melamar kerja, persyaratannya tidak lengkap, ditolak. Apa kemudian dia masuk penjara? Tidak kan ditolak? Anggapan dia pelaku bid'ah seperti itu. Raddun, ditolak saja. Dia tidak berdosa apa-apa, cuman amalannya ditolak. Hadza batil. Ini batil. Di antara resiko bid'ah, di samping amalannya ditolak, dan ini besar, bukan remeh. Besar ini kaum muslimin. Ditolaknya amalan sepanjang hidup dia karena bid'ah manhajiyah atau bid'ah akidah menyebabkan amalannya tertolak, sebagaimana bid'ahnya khawarij, amalan sholat mereka tidak dipandang, puasa mereka tidak dilihat, bacaan Qur'annya mereka tidak dipuji, bahkan mereka sejelek-jelek manusia karena manhaj mereka bid'ah. Ini menyebabkan tertolak, dan lebih lagi dari itu dia dhalalah, sesat. Lebih dari itu dia finnar, di neraka. Ini resiko bid'ah wa kaum muslimin. Jangan dianggap sepele bid'ah itu. Nabi kita mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hati kalian dari perkara baru dalam urusan agama, karena semua urusan baru dalam urusan agama, al-baru dalam urusan agama namanya adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah dhalalah. dan semua dolalah itu finar, di neraka. Riwayat ini menyebutkan bid'ah itu berbahaya, waspada darinya. Yang kedua, hadis ini menyebutkan bid'ah itu bersifat dolalah, menyesatkan. Dan yang ketiga, bid'ah ini menyebabkan pelakunya finnar, dibakar dalam neraka. Kalau demikian adanya, termasuk diantara prinsip dakwah salafiyah adalah harus berhati-hati dari bid'ah dan dari ahlul bid'ah. Hati-hati kalian, ahlul bid'ah ini licik. Ahlul bid'ah ini, wahai kaum muslimin, disebutkan oleh para ulama di antara Imam Al-Barbahari, ahlul bid'ah ini seperti halnya kalajengking. Qala syaikh, mathalu ashabil bid'ah, mathalul aqaribi. Penggambaran ahlul bid'ah itu adalah bagaikan seperti aqarib. Aqrabun yakni kalajengking. Yudfinuna ru'usahum wabdanahum fit turab. Mereka menyembunyikan, yang namanya kalajengking, menyembunyikan kepalanya, menyembunyikan badannya di tanah. Yukhrijuna adnabahum, dan mereka mengeluarkan ekornya sedikit yang ada bisanya. Nah, faida tamakkanu ladahu, apabila mereka memiliki posisi yang tepat, ada mangsa yang datang tepat, maka langsung dia menyengatkan bisanya. Wa kadzalikal bid'ah, demikian pula ahlul bid'ah, hum mukhtafuna bainan nas, mereka menyembunyikan kebid'ahannya di antara manusia. Fa idza tamakkanu balaghu ma yuridun, apabila mereka mampu, maka mereka akan menyampaikan bid'ah yang mereka inginkan. Jadi bid'ah itu tersembunyi. Enggak woro-woro, Pak. Tak woro-woro. Enggak ngomong-ngomong, ini saya alul bid'ah, ajaranku sesat, menuju neraka. Ayo bareng-bareng ikut saya ke neraka. Ini dungu, Pak. Ya. Tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Mereka menyembunyikan jati diri, tidak terang-terangan kesesatannya. Ketika ada orang yang mendekati dia, sudah mulai simpati kepada dia, mulai mendengarkan kajiannya, mulai tertarik, langsung pok, tena jidatnya itu bisanya, Bang. Langsung gedeger orangnya, gedeger. Karena bisa syubhatnya. Dia bisa mengelak, kena syubhat sudah. Terikat dia dengan bid'ahnya sudah. Terikatnya dia menganggap semua yang disebutkan oleh Pak Guru itu benar. Tidak bisa lagi keluar dari syubhatnya. Tidak bisa lagi dia menyelamatkan diri dari bid'ahnya. Karena dia sudah terkena bisanya kalajengking yang berupa ahlul bid'ah. Itu bahayanya mereka. Karena dewa kaum muslimin, dalam beberapa bab dalam kitab Lamadurul Mansur disebutkan tentang tahdhir min ahlil bid'ah. Bab tentang kewajiban memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan dari bahaya ahlul bid'ah. Bab kewajiban kita semuanya untuk berhati-hati dari mereka semuanya. Jangan kita pernah belajar dengan mereka, memuji mereka, menyanjung mereka, merekomendasikan mereka, bahkan jangan bermajlis bersama mereka. La tujalisu ashabal bid'ah. Fa inna mujalasatuhum mumaridatul qulub. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah, karena bermajlis dengan ahlul bid'ah akan membuat penyakit dalam hatimu. Ini dia. La tujalisu ashabal bid'ah. Fa inna fa inni la amin. Jangan kalian bermajlis, datang ke majlis ahlul bid'ah, karena aku tidak merasa aman. Ayyakhmisukum fi dhalalatihim, akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatannya mereka. Jangan bermajlis bersama mereka. Betapa banyak orang-orang yang dulu di atas dakwah salafiyah, kemudian dia menyimpang dari dakwah salafiyah, dikarenakan dia bermajlis dengan ahlul bid'ah. Sudah bunyi, Pak. Berarti sudah masuk Isya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh kita semuanya. Kesimpulannya, ya kaum muslimin, mari kita menampakkan dan mewujudkan seorang sosok salafi dengan hakiki dan memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.